membawaku terbang ke awan. Hai aku, milikimu, bersamamu di setiap nafas. Cinta bawa pesona. Cantik, cantik, cantik, cantik, cantik. Kamu cantik, hanya kamu. Cinta putih suci dari lubuk hati, ingin aku meraih cintamu, makhluk cantikku. Cantik, kamu cantik, hanya kamu.